السلام على رسول الله. طيب أقسام الضعيف dibagi menjadi berapa? Nah, Rahmat, pembagian hadis dhaif dibagi menjadi berapa? Nah, Aba Umar, yang kasih mu'ilah ila qismain, ahsan. Apa dua itu? Kedua, baik, dibagi menjadi dua, lemah tapi tidak terlalu begitu lemah, yakni masih memungkinkan untuk ditopang dengan sanad yang lain, dengannya menjadi hasan li ghairihi. Agaklah. Ada juga hadis yang tidak mampu dia ditopang karena memang lemahnya sangat. Apakah lemahnya itu karena agamanya, taib adalahnya, taib sehingga hadisnya dikatakan taib maudhu'. Barakallahu bikum. Atau dari sisi hafalannya, taib sehingga dikatakan matruk atau istilah lainnya. Qala hafizahullah ta'ala al-hadithul hasan li ghairihi. Setelah kita membahas tentang hadis yang lemah, ada yang lemah sangat dan ada yang lemah biasa saja. Hadis yang lemah biasa saja ini yang bisa menjadi hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Ta'rifuhu huwa dha'iful muhtamal. Ya kan? Sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar tadi, ada yang lemahnya tidak terlalu lemah. Ini dengan dha'iful muhtamal. Al-muhtamalu dha'f idza ta'addadat turuquhu. Kalau berbilang jalannya, sanad, ada beberapa sanad satu hadis, barakallahu fikum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti asalnya, Pak, pakai apa? Pakai ini. Pakai papan tulis. Nanti pertemuan akan datang kalau memang ada. Kalau bisa, ya, enggak apa-apa. Sambil jalan, fadhal. Ta'rifuhu huwa dha'iful muhtamal al-muhtamalu dha'f. Baik. Idza ta'addadat turuquhu, kalau jalannya berbilang atau sanadnya, baik, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa sanad. Baik. Wa yumkinu ay yuqal, dan bisa juga untuk kita katakan maka nadha'fuhu muhtamalan. Taib fa'adadahu mithluhu aw aqwa minhu. Taib ketika hadis itu hadisnya masih bisa ditolerir, masih boleh dicarikan penguat, maka ketika ada penguatnya yang semisal dengannya atau lebih kuat, maka dikatakan hasan li ghairihi, yang pada dasarnya dia dhaif. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya yang kita katakan tadi, orang sehat. Ilustrasinya begini, orang sehat, oh fitness dia, barakallahu fikum, jago dia. Untuk ngangkat beban 50 kilo enteng. Kenapa? Karena kawi, sangat kuat. Ada juga orang yang lemah, tapi tidak begitu lemah sekali, mungkin hanya karena tua. Dulunya jago, tapi sekarang sudah tua. Yang satunya sakit-sakit sadiki. Kalau dia disuruh ngangkat 50 kilo ini, tidak mampu dia. Paham? Ini dha'fu muhtamal. Bisa tapi setengah mati. Barakallahu fikum. Tapi kalau ada yang sama dengan dia, lemahnya, dia bisa ngangkat 50 beku dua. Yutra beku angka ini dia tua angka. Bisa terangkat dia. Ini dha'fu muhtamal. Tapi kalau ada orang lemahnya terlalu lemah, biar berapa lah kalau semua di pembaringan, jangankan mau angka ini, mau angka kaki, mau angka itu tangan setengah mati dia, apalagi mengangkat 50 kilo ini. Baik, ini lemahnya sangat, tidak bisa dikatakan biar 1000 lah kalau semua di atas kasur, biar berapa juga. Nah, pembahasan kita Al-Hasan Al-Ghairihi ini adalah orang lemah hadisnya, tapi lemahnya masih bisa teranggap, tapi dengan syarat harus ditopang dengan yang lainnya. Kalau dia bersendirian dia tidak bisa ngangkat, tapi harus ada yang menyertainya. Taib. Syarat ta'rif huwa dha'iful muhtamal al-muhtamal ad-dha'f ay huwa al-hadits alladhi warada bi isnadin dha'fuhu muhtamal khafifun ghairu syadid. Yani hadis taib yang warid datang dengan sanad yang lemah, tapi lemahnya masih bisa dianggap, masih bisa diterima, khafif, taib tidaklah sangat keras kelemahannya. Idza ta'addada turukuhu, kalau berbilang jalannya, bimutaba'atin mathiluhu bimutaba'ati mathilihi au aqwa minhu, ada mutaba'ahnya atau ada yang lebih kuat daripadanya yang meriwayatkan hadis itu juga sehingga dia terangkat. Wa mithaluhu ma akhrajahu al-Bazzar fi musnadihi kama fi majma'iz zawaid, apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya sebagaimana di majma'iz zawaid. Wa Ibnu Syahin fi fadha'il syahri Ramadhan, dan Ibnu Syahin dalam kitabnya Fadha'il syahri Ramadhan. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi fi Fadha'il Ramadhan min tariq Salamah bin Wardan an Anas bin Malik, melalui jalan Salamah bin Wardan dari Anas bin Malik. Raka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara fartaqa darajatan thumma qala amin thumma irtaqa darajatan ukhra thumma qala amin. Al-hadith barakallahu bikum tentang Fadha'il Ramadhan. Masih ingat hadisnya? Baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, alama amanta, atas apa engkau mengaminkan? Kau mengaminkan apa?" Kata Rasulullah, "Tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, 'Ya Muhammad, baik. Ragima amfumriin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Kul amin." Fakultu amin. Ragima amfumri'in apa? Dakhala alaihi syahrul ramadhan falam thumma kharja minhu falam yugfar lahu. Kul amin. Fakultu amin. Wa ragima amfumri'in dukir ta'indahu falam yusalli alaika. Kul amin. Fakultu amin. Tadi Jibril datang kepadaku sambil mengatakan, wahai, ketika aku melangkah naik ke atas mimbar, satu, dua. Wahai Muhammad, katakan amin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, semoga celaka orang-orang yang dia mendapati orang tuanya dalam kondisi sudah tua renta atau salah satu di antara keduanya, tapi keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dengannya dia masuk surga. Artinya dia membiarkan orang tuanya tidak berbakti untuk orang tuanya. Tidak menyata memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Menterlantarkannya pokoknya. Katakan amin, celaka mereka. Fakultu amin, maka aku pun mendoakan, mengaminkan, iya, amin. Yang kedua, semoga celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadhan, keluar dari Ramadhan tanpa dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Ramadhan adalah momen-momen pengampunan. Sangat mudah bagi seseorang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi celakanya dia, dia tidak diampuni. Barakallahu fikum. Celaka dia. Semoga celaka. Katakan amin wahai Muhammad. Tapi maka aku pun mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, celaka. Tapi seseorang ketika engkau disebut namamu di hadapannya, dia tidak bersalawat untuk engkau. Katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan. Kira-kira doa ini terkabulkan enggak? Barakallahu fiik. Subhanallah. Hadis ini kita lihat sanad hadis ini barakallahu fiikum. Wasalamatu Ibnu Wardan hadza dhaifun min qibali hibdihi. Salamah Ibnu Wardan ini orangnya lemah dari sisi hafalannya. Tayyib. Wa yarwi an Anas ahadith la tuwafiqu ahadith thiqat. Dan dia meriwayatkan hadis yang lain dari Anas radhiyallahu taala yang tidak mencocoki orang-orang terpercaya. Ada beberapa muridnya Anas barakallahu fikum meriwayatkan hadis orang-orang hebat, a'immah. Ternyata Salamah ini meriwayatkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh orang-orang hebat ini. Barakallahu fikum. Illa anna dha'fahu muhtamal ghairu syadid. Cuman lemahnya tidak terlalu lemah sekali. Barakallahu fikum. Wa qad taba'ahu Tsabit al-Bunani ala hadzal hadis. Tsabit al-Bunani imam. Baik. Afwan. Walakin fihi dha'fun muhtamalun aidha. Baik. Fa fi sanadi ila Tsabit Mu'ammal bin Ismail. Afwan, kita ulangi. Wa qad taba'ahu Tsabit al-Bunani ala hadzal hadis. Tapi di sana ada Tsabit al-Bunani yang juga meriwayatkan dari Anas. Tsabit al-Bunani imam. Barakallahu fikum. Meriwayatkan juga dari Anas. Dikeluarkan oleh Ibnu Syahin. Walakin fihi dha'fun muhtamalun aidha. Ternyata di sanadnya Tsabit al-Bunani ini, barakallahu fikum, ada juga orang yang lemah. Lemahnya juga sama seperti lemahnya Salamata Ibnu Wardan. Tapi bukan Tsabitnya, orang yang dibawanya Tsabit. Tsabit ini selevel dengan siapa? Salamah Ibnu Wardan. Paham? Setingkat dia, sama-sama muridnya Taib Anas bin Malik. Tapi sanad ila Tsabit Mu'ammal bin Ismail. Tapi sanadnya menuju Ismail, menuju Tsabit, ada Mu'ammal bin Ismail. Wa fi hifdhihi dha'fun aidha. Pada hafalannya juga ada lemah. Al-hadithu hasanun bimajmu'it tariqaini. Paham barakallahu fikum? Baik. Hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, An-Nabi. An-Nabi. Kemudian di sini siapa? Anas. Barakallahu fikum. Anas di bawahnya. Kemudian ini Tsabit. Kemudian siapa? Salamah. Salam itu luar di luar dan Tsabit al-Bunani. Barakallahu fikum. Di bawahnya Tsabit siapa? Siapa? Mu'ammal bin Ismail. Mu'ammal. Barakallahu fikum. Tentunya ada sanad dari sini sampai ke Anas radhiyallahu taala. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tingkatan ini Salamah lemah pada hafalannya. Barakallahu. Ternyata selevel dengan Salamah di derajat yang sama ada Tsabit bin Imam dia. Barakallahu. Ternyata jalan ini juga sampai ke mukharrij al-hadith. Barakallahu fikum. Ternyata ada orang namanya Mu'ammal. Kondisi dia ini sama dengan ini. Barakallahu fikum. Ini lemah, ini juga lemah. Barakallahu fikum. Sehingga menjadikan hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Hasan li ghairihi karena saling menguatkan. Baik. Mudah-mudahan dengan gambar ini bisa dipahami. Baik. Sedikit mengulang barakallahu fikum pelajaran kita. Ada gambar, antum lihat gambarnya. Taibami ma sabaka yumkinu talkhisu ma dzakarnahu min khilalir rasmi al-khat. at-takhtiti at-tali. Dari pelajaran yang telah kita pelajari dari awal pertama, khabar taib, al-khabar taib. Sementara azhar, kalau azhar itu ucapannya siapa? Ucapan sahabi. Sahabi. Atau tabi'i. Atau duna tabi'i, ini tabi'i. Duna tabi. Itu kalau khabar, khabar itu jadi dua. Kalau disandarkan ke Rasulullah SAW, maka itu hadis. Paham? Hadis Rasulullah SAW, apakah ucapan beliau, perbuatan beliau, atau pengakuan beliau, atau sifat tentang beliau. Kalau azhar adalah azhar sahabat atau tabi'in, atau tabi'in ke bawahnya. InsyaAllah bisa dipahami ini. Sementara hadis min hayatul qaburi war rad, al hadis sekarang hadis secara khusus al qabul dan ar rad. Al qabul war rad, diterima atau tidak diterimanya. Dibagi menjadi dua, makbul. Makbul dan mardud. Diterima dan ditolak. Yang makbul ini dibagi menjadi sahih hasan. Sahih dengan hasan. Sahih dibagi menjadi berapa? Dua. Lidatihi, ligerihi. Kemudian hasan dibagi menjadi dua, lidatihi dan ligerihi. Mardud, ada pun yang tertolak, fa'fuhu muhtamal. Ini ringkasan barakallahu fikum. Sekedar merangkum di kepala kita apa yang telah kita pelajari. Tabu, muhtamal, kemudian ghairu muhtamal dan musyrik. Ini lemahnya, lemah barakallahu fikum. Lemahnya tidak terlalu lemah, ini lemah sekali. Nah, ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi apa? Hasan ligairihi. Dia bisa menjadi hasan ligairihi. Kita ajukan sampai sini. Barakallahu fikum. Kita Ini rangkuman terhadap pelajaran kita sejak dari awal. Barakallahu fikum. Antum sejenak mengingat kembali, barakallahu fikum, pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Insyaallah la ilaha illallah.